Cantik wajahmu kanda, tak dapat ku lupa. Rindu hati pada kau juga. Mari kanda ku sayang, jangan menaruh timbang. Hatiku tetap pada kau seorang. Mari kanda ku jika